Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ طُلَبَةَ الْعِلْمِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk pada pembahasan terkait dengan masalah pensyariatan azan serta terkait dengan hikmahnya disyariatkan dan pensyariatan dan hikmah daripada azan. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau di sini ya Bulughul Maram, kita sedikit membaca apa itu azan, apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala yang dimaksud azan itu apa. Nah, azan dalam bahasa Arab secara makna, makna bahasa itu semakna dengan kata al-i'lam, memberikan informasi. Azan maknanya semakna dengan i'lam, yaitu memberi informasi, memberitahu, ngasih tahu. Nah, ngasih tahu, bukan ngasih tempe. Memberitahu itu secara bahasa. Adapun istilah azan ketika dipakai di dalam syariat ini ada unsur ini tentunya. Pemberitahuan tentang apa itu? Ngasih tahu masalah apa? Secara syariat azan maknanya adalah i'lamun bidukhuli waqtis shalah. Pemberitahuan terkait dengan masuknya waktu sholat. Bi alfadhin makhsusah, dengan lafad-lafad yang khusus, itulah azan. Jadi ketika kita membaca istilah azan, baik di dalam, misalkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, atau dalam kitab-kitab para ulama kita, maka yang dimaksudkan adalah azan secara syar'i ini, yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Makanya pas pembahasannya disebutkan setelah selesai membahas tentang masalah waktu-waktu sholat. Kemarin setelah kita selesai membahas terkait dengan waktu-waktu sholat, nah sekarang gimana Tahunya waktu sholat, apakah setiap orang harus mengamati matahari, bayangannya, ya, ngukur sudah masuk asar apa enggak? Setiap orang apakah dia harus ngukur bayangan benda supaya, oh ini sudah masuk waktu asar. Kalau pas tengah hari memperhatikan semuanya, ini sih sudah zawal atau belum? Apakah semuanya harus melihat seperti itu? Tentu tidak. Tidak semua orang itu memiliki kelonggaran dan kesempatan serta kemampuan untuk melakukan itu. Makanya sebelum disyariatkan azan ini, di antara yang dikeluhkan oleh sebagian kaum muslimin ketika itu oleh para sahabat sebelum disyariatkan azan, jadi sampai ketika Nabi alaihissalatu wassalam hijrah ke Madinah, itu belum disyariatkan azan. Sehingga orang yang sibuk susah untuk mengetahui kapan dia ini waktu sholat. Sibuk berdagang, sibuk di ladang, ya, sibuk ngurusi hewan ternaknya. Ya. Nah, atau sebagian sahabat dulu, mereka pokoknya sudah siap-siap sedikit-sedikit memperhatikan. Ya. Dan tidak semuanya bisa seperti itu. Mereka berduyun-duyun datang ke masjid kalau kira-kira sudah masuk waktu azan. Maka kemudian para sahabat mengusulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar membuat sebuah pengumuman kalau sudah masuk waktu azan, yaitu i'lam, pemberitahuan kapan masuk waktu azan. Maka sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Bukhari Muslim, di antaranya ada yang menyarankan dengan memukul lonceng. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam tidak setuju dengan itu. Hadza min amrin nasara. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan ini adalah urusannya ini adalah perbuatan orang Nasrani, kekhususan orang Nasrani. Ada yang memberikan informasi atau menyarankan dengan meniup trompet. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, hadza min amril yahud. Ini termasuk urusannya orang Yahudi. Tidak mau Nabi alaihissalatu wassalam mirip dengan orang Nasrani, tidak mau juga mirip dengan orang Yahudi. Ah, kita kok malah senang-senang, ya kan? Tahun baru, wah, laris trompet, ya kan? Sing ora bisa tuku ben gawe dhewek, ya kan? Nah, terus juga hewan-hewan dikalungi lonceng, nah, ya kan? Ben supaya bunyi. Ngerti, oh kae mbok Mas misale bengi-bengi sapine di gondol maling. Wah, kae dene bunyi klintang-klinting. Nah, maka itu menyerupai orang-orang Yahudi atau menyerupai orang-orang Nasrani. Kemudian ada ide dari, kalau tidak salah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memberikan ide seseorang. Ya, karena ide yang pertama, yang kedua enggak diterima Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian Umar bin Khattab memberikan ide untuk ada orang yang memberikan pengumuman kalau masuk waktu sholat, ada yang keliling ke kota Madinah, sholat. Nah. Kemudian, dalam riwayat Bukhari Muslim, ya, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk memberikan pengumuman itu. Dan kata para ulama, yang dimaksudkan dalam riwayat ini, yaitu ketika Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk mengumumkan pertama kali sebelum disyariatkan azan, itu adalah tadi, keliling mengumumkan sholat. mengumumkan waktu sholat sehingga orang-orang pada datang ke masjid. Nah, tapi kemudian setelah di hari kemudiannya, Abdullah Ibn Zaid mimpi. Yeah. Beliau mimpi sebagaimana dalam riwayat yang akan kita baca dulu saja. Nah, kita baca dulu hadisnya. An Abdullah Ibn Zaid Ibn Abdi Rabbih. Dari Abdullah Ibn Zaid Ibn Abdi Rabbih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Beliau mengatakan, Tawfabi wa ana naimun rajulun. Mengelilingiku dalam sementara aku sedang tidur. Ada seseorang yang mengelilingi aku sementara aku sedang tidur. Ada Abdullah bin Zaid sedang tidur. Kemudian ada orang yang berkeliling kepada beliau. Jadi bukan orang ini ngelilingi beliau tidur gitu, bukan. Mimpi maksudnya. Mimpi. Nah, beliau mimpi ada orang yang mengelilingi Abdullah ibn Zaid. Taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hendaknya kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian menyebutkan lafaz azan. Fadhakar al-adhan bitarbi'it takbir. Menyebutkan lafaz azan dengan menyebutkan 4 kali takbir. Takbirnya 4 kali kan? Nah itu. Bi ghairi tarji', tanpa kemudian diulangi. Kalau diulangi jadi 8. Sudah 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan 4 kali. Nah. Wal iqamah furada. Kalau dalam iqamah dibaca sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Illa qad qamatis shalah. Kecuali dalam iqamah ucapan qad qamatis shalah. Itu diulangi 2 kali maksudnya. Tarji'. Qala, kata Abdullah ibn Zaid. Falamma asbahtu, setelah di pagi hari, ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian siapa? Abdullah ibn Zaid mengatakan, inna apa, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, setelah menceritakan mimpi tadi, Nabi bersabda, innaha la yu' innaha la ru'ya haqqan. Innaha la ru'ya haqqunnam. Itu benar-benar mimpi yang benar. Al-hadis. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Kemudian menyebutkan hadis secara lengkapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, serta disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Wa zada Ahmad fi akhiri qissati fi akhirihi qissata qauli Bilal. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Ahmad membawakan tambahan di akhir hadisnya, tambahannya berupa kisah ucapan Bilal. Fi adhanil fajr, dalam adhan subuh. Yaitu as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jadi, dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan tambahan, ya, Bilal menceritakan di akhir, di adhan salat fajr, ya, di adhan salat fajr ada kata as-salatu khairun minan naum. Itu dalam riwayat Ahmad. Jadi, lafaz dalam sholat fajr ada as-salatu khairum minan naum, itu dalam riwayat Ahmad. Wal ibn Huzaimah an Anasin, adapun dalam riwayat Ibn Huzaimah dari Anas ibn Malik, semoga Allah meridai beliau. Anas bin Malik mengatakan, minas sunnati, termasuk sunnah, Idza qala al-muadzinu fil fajr, ketika muadzin mengatakan dalam azan salat fajarnya, hayya 'alal falah, ya. Setelah muadzin mengatakan hayya 'alal falah, qal, hendaknya muadzin itu mengatakan as-salatu khairun minan naum. Jadi di sini dalam riwayat Ahmad, ya, Bilal menceritakan dalam azan salat fajar, salat subuh, ada tambahan as-salatu khairun minan naum, tetapi tidak ditegaskan di mana itu dibaca. Baik. Kemudian dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik menceritakan di mana lafaz as-salatu khairum minan naum itu dibaca, yaitu setelah hayya 'alal falah, yaitu setelah hayya 'alal falah. Baik. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab ini. Intinya apa, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Di sini disebutkan tentang kisah, ya, secara sepintas, ya, kisah awal kali disyariatkannya azan. Melanjutkan cerita tadi, ya kan? Jadi kan diceritakan ada yang menyarankan pakai lonceng, ada yang menyarankan pakai trompet, dalam riwayat yang lainnya ada yang menyarankan pakai bendera. Kemudian Umar bin Khattab menyarankan orang berteriak memberikan informasi solah, solah, solah. Dan ini yang pertama kali diterapkan. Kemudian pada hari berikutnya Abdullah ibn Zaid mimpi seperti tadi. Mimpi ada orang yang mengajarkan azan. Ada orang yang mengajarkan azan. Dalam sebuah riwayat disebutkan orang tadi membawa lonceng. Kemudian orang ini mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan dengan lonceng itu? Yang lebih baik, kemudian ini orang ini mengatakan, yang lebih baik adalah engkau dengan mengatakan, nah, kemudian mengajarkan azan. Kemudian mengajarkan azan seperti yang kita ketahui bersama. Tayyib. Nah, setelah bermimpi itu, di pagi harinya, Abdullah ibn Zaid menceritakan apa yang beliau lihat tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, ya, menganggap bagus, menilai bagus apa yang beliau lihat, apa yang dilihat oleh Abdullah ibn Zaid di dalam mimpi tersebut. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, innaha la ru'ya haqqun, sungguh itu adalah mimpi yang bagus. Nah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abdul ibn Zaid untuk mengajarkan lafaz azan itu kepada Bilal. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan alasannya, ya. Innahu anda sautan minka. Karena Bilal itu suaranya lebih bisa memanggil dibandingkan dengan dirimu. Lebih bisa memanggil, ditafsirkan oleh para ulama, anda maksudnya adalah arfa sautan, lebih keras suaranya. Nah, karena dengan suara yang lantang, keras dan jelas, itu maksud tujuan memberikan informasi itu terwujud. Nah, jadi intinya keras. Orang azan lembut, ya. Suaranya bagus tapi lembut. Kalau sekarang sih munding, ya, ada mikrofon. Kalau zaman dulu enggak ada mikrofon, enggak ada pengeras suara. Sing krungu siapa? Sing krungu dhewekan, ya kan? Makanya yang penting adalah suaranya keras. Nah. Baik. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat, kenapa Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan Abdullah ibn Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal. Yang disebutkan tadi, dalam sebuah riwayat disebutkan karena ketika itu Abdullah ibn Zaid dalam kondisi sakit. Dalam sebuah riwayat, Abdullah ibn Zaid dalam kondisi sakit. sehingga ya wong sakit sih gimana, kurang keras suaranya. Ala kulli hal, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Abdullah ibn Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal. Kemudian jadilah Bilal sebagai muadzin. Jadilah Bilal memanggil atau memberikan informasi tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Abdul ibn Zaid tadi. Azan yang seperti biasa kita dengar. Yang sebelumnya Bilal hanya menginformasikan sholat, sholat, sholat. Nah, ini berdasarkan riwayat Bukhari Muslim dengan ya penjelasan para ulama kita. Jadi demikian kurang lebihnya kisah disyariatkan azan. Dan setelah itu, setelah Bilal menggunakan lafaz azan ini, ya, menggunakan lafaz azan ini untuk memanggil atau untuk memberitahu tentang masuknya waktu sholat, Umar bin Khattab datang. Awalnya Umar bin Khattab tadi yang memberikan ide untuk menginformasikan dengan ya pengumuman sajalah, ini masuk waktu sholat. Nah, setelah Bilal itu mengumandangkan azan dengan yang diajarkan oleh Abdullah ibn Zaid ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, Umar langsung bergegas datang ke masjid ya, disebutkan tergesa-gesa, cepat-cepat, kemudian mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sungguh aku telah mimpi juga yang seperti itu. Aku juga mimpi seperti suara yang dikumandangkan oleh Bilal ketika azan tersebut. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam ya semakin memperkuat bahwasanya itu adalah mimpi yang benar. Nah, ini kurang lebih apa namanya terkait dengan azan, lafadznya seperti yang kita ketahui. Walaupun di sana ada riwayat yang lain terkait dengan lafadz-lafadz, beberapa perbedaan pendapat terkait dengan lafadz azan, barangkali suatu saat kita sampaikan kalau memang diperlukan. Tapi ya mungkin untuk kita ya belum perlulah. Nah, ala kulli hal, lafadz yang masyhur seperti yang selama ini kita dengar biasa. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan atau mengambil pelajaran dari hadis ini, perlu kita mengerti, kita ambilkan penjelasan dari Al-Allamah Al-Basam rahimahullahu ta'ala terkait dengan hukum azan ini. Hukum azan dan juga hukum iqamah. Kalau iqamah, kalau azan tadi i'lam bidukhuli waqti sholat, informasi pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Kalau iqamah, i'lamun bil qiyami ila sholat. Iqamah, i'lam, pemberitahuan tentang apa? Ditegakkannya sholat. Ya, mulai ditegakkannya sholat. Nah, keduanya, kata beliau di sini, hukmuhuma wahuma fardu kifayatin. Keduanya, azan dan juga iqamah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, mananya, tidak semua orang kudu azan. Saya ngarep sholat kudu azan kabeh. Nah, enggak. Kalau fardu ain berarti semuanya harus azan. Tidak demikian. Cukup diwakili. Ya. Kalau semuanya azan repot. Ya kan? Saut-sautan orang jelas suaranya malah. Ya kan? Nah. Salah satu cukup. Ini di sebuah kampung, di sebuah negeri. Di situ harus terdengar suara azan. Fardu kifayah. Kalau tidak terdengar suara azan, maka di daerah tersebut semuanya berdosa. Bahkan terkait dengan disyariatkannya jihad, ya, bahkan Nabi SAW ketika sampai pada sebuah tempat memerintahkan untuk mendengarkan ada azan atau tidak. Kalau terdengar azan jangan diperangi, tapi kalau tidak terdengar azan maka diperangi. Ini menunjukkan apa? Sebagai tanda, ya, Muslim tidaknya sebuah daerah. Ya, sebuah negeri. Negeri Muslim kalau di situ terdengar suara azan, maka dianggap negeri kafir jika tidak terdengar suara azan di situ. Nah, maka ini bukan sesuatu yang sepele. Dan para ulama sepakat, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Wazir, ajma'u ala annahuma la yusra'ani lahunna wala yustannani. Terkait dengan wanita. Jadi disyariatkan hanya untuk kaum pria azan dan iqamah itu. Kata Al-Wazir rahimahullahu ta'ala, para ulama sepakat bahwasanya keduanya azan dan iqamah la yusra'ani, tidaklah disyariatkan bagi kaum wanita. Wala yustannan, tidak pula disunahkan bagi mereka. Nah, tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk azan dan untuk iqamah. Nah, kemudian beliau mengatakan, Al-Wazir rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yajibani ala sahih hadaran wa safaran. Dan kata beliau, berdasarkan pendapat yang benar menunjukkan ada khilaf. Kalau tadi sepakat tidak disyariatkan dan tidak disunahkan bagi wanita. Sekarang beliau menyebutkan ada khilaf, tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, keduanya itu wajib baik dalam kondisi mukim atau dalam kondisi safar. Menunjukkan apa? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan safar. Ya, terkait dengan safar, wajib azan ataukah tidak. Adapun mukim tadi sepakat, di sebuah negeri di situ harus ada azan. Nah, tetapi terkait dengan safar, para ulama berselisih pendapat, wajib ataukah tidak. Kata Al-Wazir rahimahullahu ta'ala, azan dan iqamah wajib pada dua-duanya. Baik hadharan atau safaran. Baik dalam kondisi hadir, mukim, atau dalam kondisi safar. Nah, walam yakun sallallahu alaihi wa alihi wasallam yada'uhuma hadharan wala safaran. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan keduanya. Tidak pernah meninggalkan azan dan iqamah baik dalam kondisi hadir maupun dalam kondisi safar. Nah. Baik. Kemudian setelah itu beliau menukilkan perkataan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. La yusra'ani li ghairil maktubatil khams inda jumhuril ulama minas salafi wal khalaf. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, keduanya azan dan iqamah tidak disyariatkan ya untuk selain sholat lima waktu yang wajib. Ya, untuk selain sholat lima waktu yang wajib, tidak disyariatkan azan, tidak pula iqamah. Nah, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Demikian kata An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Ini terkait dengan hukumnya dan disyariatkannya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah mengerti ini, ya. Di antara perkara yang penting dari setiap ibadah. Jadi setiap ibadah di antara perkara yang penting pertama mengetahui hukumnya dan bagaimana cara pelaksanaannya. Setiap ibadah apapun itu, ya. Perlu mengetahui hukumnya dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana yang disyariatkan. Ini satu. Yang kedua, yang perlu juga dipahami, dimengerti, adalah apa namanya, kandungan, ya, makna yang bisa dipahami dari ibadah-ibadah tersebut. Termasuk azan ini bukan hanya sekedar mengerti azan itu fardu kifayah wis ana sing azan ya wis azan tata caranya kayak gitu. Nah, kemudian cara jawabnya kayak gini. Ya, itu memang harus. Tetapi di antara perkara yang penting adalah memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu. Ya. Makanya lafaz-lafaz azan itu harus kita pahami. Harus kita pahami. Kalau kita tidak memahami lafaz-lafaz azan itu, ya sudah. Manfaatnya itu hanya sebatas oh ngerti sik wis saatnya masuk waktu sholat, sudah. Tetapi kalau kita juga memahami zikir-zikir yang Allah dan nabinya syariatkan, ya, baik yang zikir yang kita ucapkan sendiri ataupun zikir yang kita dengar, di antara zikir yang kita dengar adalah adzan seperti ini. Kalau kita memahami, maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keimanan kita, bagi akhlak dan adab kita. Ya. Akan membekas bagi keimanan kita, akidah kita, karena mayoritas zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu mayoritasnya mengokohkan dan menguatkan akidah seorang muslim. Ya. Di sisi lain, akan memperbaiki akhlak, adab, dan muamalah seorang muslim. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas, lafad-lafad yang diucapkan dengan lesan. Bukan hanya sebatas itu. Nah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini, kita bacakan apa yang disebutkan oleh, dikutip oleh Al-Allamah Al-Bassam di sini. Ya, kalau dalam kitab saya halaman 396. Ya. Beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Zakara al-ulama'u fi hikmatil adhani ya, arba'ata asya'." Para ulama menyebutkan ada empat perkara terkait dengan hikmah disyariatkannya azan. Ya. Hikmah disyariatkannya azan, kata para ulama yang dikutip oleh Al-Imam Ibnul Mulakin rahimahullahu ta'ala, itu paling tidak ada empat hikmah besar dari disyariatkannya azan. Yang pertama, izharu syiaril Islam. Menampakkan syiar agama Islam ini. Sehingga Islam itu nampak. Syiar itu al-alamah. Syiar itu al-alamah al-zahirah. Tanda yang nampak dari sesuatu itu syiar. Syiar Islam berarti sesuatu yang nampak, yang dinampakkan dalam syariat ini. Nah, di antaranya adalah azan ini. Sehingga apa? Nampak. Bisa diketahui oleh orang lain maksudnya. Diketahui oleh agama lain. Oh, Islam. Nah. Baik. Menampakkan itu. Pertama, dalam rangka untuk menampakkan Islam. Kemudian, yang kedua kata Imam Ibnul Mulakin rahmatullahi alaih, mengutip perkataan para ulama. Yang kedua adalah kalimatut tauhid. Terdapat di dalam azan itu kalimat tauhid. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan dua yang lainnya, penting kita barangkali sedikit mengingat terkait dengan masalah ini, memahami adanya tauhid dalam lafaz azan. Tauhid. Di sini barangkali kita kutipkan perkataan Al-Allamah Al-Bassam sendiri, ya, yang barangkali terkait dengan masalah ini. Beliau sebutkan di awal-awal mukaddimahnya di sini halaman 392. Barangkali yang menyimak bisa melihat halaman 392 paragraf paling bawah. Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala mengatakan wal adzanu jami'un li aqidatil iman. Azan terkumpul di dalamnya akidah iman. Mengumpulkan akidah iman. Mengokohkan akidah, keimanan seseorang. Apa isinya? Fa awwaluhu, pertama, yang menunjukkan bahwasanya azan mengokohkan akidah seorang mukmin. Isbatul dzati wal ijlali wat ta'zimi, ya. Isbatul dzati wal ijlalu wat ta'zimu lillah ta'ala. Nah, menetapkan zat adanya Allah Subhanahu wa taala dan pemuliaan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu yang Akbar. Allah Maha Besar. Maka ketika seorang mukmin, seorang muslim mendengar lafaz ini, bukan hanya sekedar, oh, wis masuk waktu zuhur. Bukan. Ya, itu salah satunya. Tetapi tidak hanya sebatas itu. Tetapi seorang muslim yang mendengarkan lafaz ini, Allahu Akbar, sebenarnya dia sedang diingatkan. Bahwasanya apapun kesibukan apapun yang sedang kalian lakukan, wahai kaum muslimin, itu tidak ada apa-apanya. Kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun bisnis yang sedang kamu sedang jalankan. Proyek sebesar apapun yang sedang kamu tangani, ya. Pekerjaan sebesar apapun yang sedang kamu kerjakan. Sebesar apapun hasil yang akan kamu dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan itu adalah kecil. Ya. Dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kecil, Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Engkau lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, datangi. Maka kalau kita tidak merasakan ini, makanya banyak di antara kaum muslimin yang menganggap, ya, sekedar, oh, wis jam rolas waya istirahat. Kan biasanya azan zuhur, oh, istirahat berarti ke waya. Nah, waya istirahat. Repot. Nah. Atau waktu azan asar juga waya istirahat. Istilah. Tukang kadang kali kan. Istirahat kan biasanya tengah hari sama nanti sebelum pulang juga istirahat lagi. Bukan hanya informasi itu istirahat. Ya. Tapi adalah panggilan. Kalau engkau menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu besar dan yang paling besar dari apapun itu, ya sudah, penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sibuk melakukan ini itu sudah. Selesaikan, tinggalkan. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika apa kaitannya dengan tauhid dan akidah? Kan tadi sebutkan terkait dengan akidah dan tauhid. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yeah. Paling agung dan paling mulia, paling kuasa. Ya, yeah. Ibadah sudah sepantasnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki hajat kebutuhan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pengin pertolongan dan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang paling besar. Siapa sih yang lebih besar? Ya. Seorang presiden? Seseorang kadang perlu apa? Perlu bantuan. Oh, itu orang yang paling berpengaruh di sini tuh. Coba kamu minta bantuan dia. Di kantor ini siapa yang paling berpengaruh minta bantuan dia? Nah. Orang minta bantuan di sebuah tempat, di sebuah instansi lembaga, nyari yang terbesar. Yeah. Kenapa kita tidak meminta bantuan yang lebih besar dari semuanya dalam semua urusan kita? kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah. Sehingga ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, minta supaya musibahnya itu diangkat, istighatsah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian datang ke tempat yang dianggap angker, ya. Minta supaya musibahnya diangkat dan seterusnya, enggak. Tauhid. Terlebih lagi kemudian diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku bersaksi, namanya bersaksi. Dikatakan bersaksi sebagai sebuah persaksian manakala seseorang itu mengetahui dengan yakin. Mengetahui dengan yakin. Seseorang yang tidak tahu, ya tidak mungkin akan dijadikan sebagai saksi. Ya, kalau ada persidangan, yang dijadikan saksi adalah orang yang tahu. Orang yang tidak tahu, ya ngapain jadikan saksi? Nah, kalau orang yang tidak tahu, tidak ngerti urusan, kemudian dia bersaksi, ya, maka saksinya adalah saksi palsu. Ya, saksi palsu, bohong, tidak diterima. Maka demikian juga. Ketika seseorang mengatakan asyhadu, aku bersaksi, maka dia harus mengerti, memahami apa yang dia persaksikan. Ya. Kalau dia enggak ngerti apa yang dipersaksikannya, apa gunanya? Persaksiannya tidak ada gunanya. Syahadatnya, persaksiannya enggak ada gunanya. Maka seorang yang mempersaksikan, yang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, mempersaksikan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang pantas, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dia harus paham ini. Yeah. Maka kalau orang mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kemudian dia masih melakukan kesyirikan, masih datang ke tempat keramat, minta tolong di situ, minta bantuan di situ, ya, berarti dia tidak paham apa yang dia persaksikan. Ya. Berarti persaksiannya persaksian yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak paham dia. Tidak mengerti apa yang dia persaksikan. Nah. Baik. Dan kalau kita memperhatikan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya terkait dengan mengingatkan masalah akidah dan tauhid. Apapun, coba untuk perhatikan nanti. Tapi repotnya tadi, kita, yang namanya kita berarti ya saya termasuk, ya, kita semuanya, saya, seringkali lengah dan lalai dalam zikir-zikir kita. Dengar azan, ya ngobrol baik. Ya kan? Dengar azan, ya oh, azan ya. Ya sedialah lah, tanggung. Nah, ini kayak gitu. Tapi tidak memperhatikan. Termasuk zikir-zikir yang kita baca. Keluar rumah, ya, bepergian, masuk masjid, keluar masjid. Zikir-zikir yang macam-macam, keluar masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ini kalau semuanya dihayati, dipahami oleh seorang muslim, maka setiap hari, bahkan setiap saat, keimanannya ya, akan semakin kokoh dan semakin kuat. Tauhidnya akan semakin mantap. Tapi yang menjadi masalah tadi, ya, seringkali kita lengah dan lalai dari zikir-zikir kita. Termasuk zikir-zikir yang kita baca dalam sholat. Ya. Makanya, tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam keimanan kita dan dalam akhlak dan muamalah kita. Habis sholat ya sudah, seperti biasa. Tidak ada pengaruhnya. Karena kita tidak mendapatkan pengaruh yang signifikan, ya, dari ibadah yang kita lakukan. Berbeda kalau kita membacanya dengan khusyuk, zikir, semua zikir, dan kita menghayati kandungan apa yang terkandung dari zikir ini, maka keimanan kita akan semakin kokoh, akhlak dan muamalah kita akan semakin baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ketika seseorang mengucapkan asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Menunjukkan apa? Syariat ini kalau pertama mempersaksikan bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah. Yang kedua, tata cara ibadah itu hanya bisa kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, kita mempersaksikan ibadah kita hanya kepada Allah. Maka ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tata cara kita beribadah yang hanya kepada Allah itu tata caranya hanya dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi yang menjadi masalah, banyak orang yang mengucapkan ini tapi habis itu justru dalam beribadah kepada Allah lebih memilih menggunakan tata cara yang diajarkan oleh, yang dianggap oleh syekh-syekh mereka, dianggap oleh kiai dan ustaz mereka, dan seterusnya. Sementara meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Pendeknya, mengucapkan, bolak-balik mengucapkan dan mendengarkan kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, tapi bid'ah semakin merebak. Kenapa? Karena tidak menghayati, tidak memahami. Persaksiannya, ya tidak ada gunanya. Padahal dia mengatakan, wa ashadu, dan aku bersaksi. Dikatakan persaksian kalau tadi, dia benar-benar mengerti dan memahami. Nah, baik. Kemudian setelah mempersaksikan itu, setelah seseorang itu mempersaksikan Allah satu-satunya yang disembah, kemudian beribadah kepada Allah hanya dengan tata cara yang diajar oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka ibadah yang terpenting adalah sholat. Adalah sholat. Makanya habis itu, hayya ala sholat. Dipanggil. Halumma ila sholat. Halummu ila sholat. Mari, mari. Ayo kita melakukan sholat. Dalam rangka untuk mewujudkan apa yang kita persaksikan tadi. Persaksian tadi tidak ada gunanya kalau seseorang meninggalkan sholat. Tidak mau melakukan sholat. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, mereka di sini para ulama berselisih apakah orang kafir ataukah orang munafik. Ala kulli hal, ya, orang munafik atau orang kafir. Perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Ya. Al-ahdu bainana. Naam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Maka siapa yang meninggalkan, maka dia telah kafir. Dalam hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ya. Farku. Atau beliau mengatakan bahwasanya perbedaan antara kita dengan syirki wal kufri tarkus shalah. Al-ahdu yang tadi, lafaz yang tadi. Al-ahdu lafaz yang tadi. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang ini lafaznya apa? Lupa. Lafaznya lupa. Qadarullah. Inna bainar rajuli, ya, inna bainar rajuli wa syikri wa syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, sungguh antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, ya, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yarau, ya, syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Kata Abdullah bin Syaqiq, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka tidaklah menganggap ada satu amalan, tidak menganggap ada satu amalan yang meninggalkannya itu adalah kekufuran kecuali sholat. Amalan-amalan yang lain kalau ditinggalkan, para sahabat Nabi itu tidak mengatakan kufur. Tetapi kalau sholat, para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam menilai itu sebagai sebuah kekufuran. Nah, ala kulli hal, Di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita dipanggil untuk menjalankan sholat. Tayyib. Kemudian setelah itu dipanggil untuk hayya 'alal falah. Halumma ila atau halummu ilal falah. Mari kita mendapatkan al-falah, al-fawz wal baqa. Kemenangan dan apa? Kejayaan, kesuksesan yang sebenarnya yang abadi. Jadi kata para ulama seolah-olah kalau kalian menginginkan kesuksesan, kalian menginginkan keberhasilan, bukankah usaha yang kalian lakukan semuanya, perbuatan yang apapun kalian melakukan sekarang ini yang kalian lakukan, entah berdagang, bertani, membuat sesuatu, sinaah, membuat apa namanya kerajinan ini itu, produksi ini itu, bekerja di sana sini, bukankah yang kamu inginkan adalah, yang kalian inginkan adalah mendapatkan kesuksesan? Ini, kalau kalian ingin kesuksesan yang hakiki, tadi, wasilahnya adalah sholat. Maksudnya dengan sholat kalian akan mendapatkan kesuksesan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Baik. Dan bahkan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, sedikit barangkali ya, meskipun sudah azan enggak apa-apalah. Ini kayaknya penting. Nah, supaya kita terutama saya sendiri diingatkan gitu ya. Bahwasanya salat ya, orang melakukan usaha-usaha tadi, inginnya kan bisa mencapai dan mendapatkan tadi kesuksesan dan kebahagiaan, ketenangan hati. Pengin dapat uang, menganggap itulah dia dapatkan kebahagiaan. Tayyib, ingin menyelesaikan urusannya yang besar, yang berat, terselesaikan dengan aktivitasnya itu. Itu kan yang diinginkan. Apapun aktivitasnya, ingin menyelesaikan urusannya. Dia ingin mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan. Tayyib. Padahal ketenangan dan kebahagiaan itu ada dalam sholat. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya idza ya idza hazabahu amrun shalla. Apabila Nabi alaihi salatu wasallam ya beliau mengalami sesuatu perkara yang besar, menyedihkan atau sesuatu yang berat, maka beliau melakukan salat. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, buatlah kita itu merasa bisa tenang, tenteram dengan melakukan salat. Jadi sebenarnya untuk bisa seseorang itu menghilangkan kesedihan yang ada pada dia, kesulitan yang sedang dia hadapi itu dengan melakukan salat. Tetapi tentu tidak sembarang salat. Yang menjadi masalah, kenapa kita sholat berkali-kali tetapi kesedihan, kesulitan terus menghampiri kita? Ya. Bukan berarti seseorang itu tidak pernah mendapatkan, orang yang sholat kemudian tidak pernah dapat ujian. Tidak, bukan demikian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap memberikan ketenangan dan kelapangan dada seberat apapun musibah yang dihadapi. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, para nabi, ya bahkan, nabi mengatakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summal amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat, ujiannya, musibahnya adalah para nabi, kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, jadi, ujian mereka berat. Tetapi disebutkan dalam riwayat, ya, ini berselisihkan, apakah ini lafaz dari Nabi alaihi salatu wassalam ataukah mudraj dari salah satu rawi atau dari sahabat. Maksudnya komentar dari perawi atau sahabat. Ya. Bahwasanya innahum yafrahuna bil bala kama yafrahu kama tafrahuna birraha. Mereka para nabi, mereka itu merasa senang dan gembira dengan mendapatkan musibah sebagaimana kalian merasa senang mendapatkan kenikmatan. Ya. Kok bisa? Kenapa mereka bisa merasakan senang mendapatkan musibah? Nah, bukankah musibah itu menyedihkan, menyakitkan? Karena kebahagiaan dan kesenangan itu hati, adanya di hati. Ya. Bukan sesuatu yang nampak, menangis, ya, atau apa, bukan. Barangkali seseorang menangis, tapi bukankah ada tangisan kebahagiaan? Ya. Orang yang menangis belum tentu sedih. Ya. Belum tentu sedih. Karena ada kebahagiaan. Dan kesedihan, kalaupun itu kesedihan yang dirasakan oleh para nabi, ya, innal qalba la yahzan. Sungguh memang hati itu bisa sedih. Ya. Tetapi sebentar. Setelah itu hilang. Karena ya menyadari berbagai macam musibah itu akan mendatangkan sekian banyak kebaikan di belakang itu. Terlebih lagi kalau seseorang itu menghayati apa yang ada di dalam sholat, maka sungguh kesedihannya itu akan bisa pudar. Kesusahannya yang dihadapi akan terasa ringan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam tadi mengatakan, kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hazabu syai'un shalla. Jika beliau menghadapi perkara yang besar, susah atau menyedihkan, beliau melakukan salat karena bisa pudar dengan itu semuanya. Nah, maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan melakukan salat seseorang bisa mendatangkan atau mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Makanya tadi setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, baru kemudian diingatkan lagi tentang la ilaha illallah, ya, takbir, dan diingatkan lagi tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Besarkan Allah dalam sholatmu, ya, dan ingat, jangan engkau sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sholatmu. Nah, baik, jangan berbuat riya. Diingatkan pada lafaz yang terakhir, la ilaha illallah. Sholat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Nah, ini barangkali. Allahu a'lam bissawab. Baik. Ini ada pertanyaan tadi. Sudah lama ini. Nah, ini sebagian pertanyaannya insyaAllah nanti terkait dengan pembahasan hadis-hadis berikutnya. Azan untuk bayi. Kemudian doa khusus sebelum atau sesudah azan nanti insyaallah akan ada hadisnya tersendiri sehingga akan kita bahas nanti. Alasan menggunakan sutroh nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Menirukan bacaan imam ketika sholat jahriyah, kita wajib membaca Al-Fatihah, ini juga nanti akan ada pembahasannya. Semuanya akan ada pembahasannya. Ya, perlu sabar. Nah, ini juga terkait dengan sutra sebentar lagi. Dan setelah ini insya Allah akan ada pembahasannya. Sehingga jawabannya semuanya satu. Akan ada pembahasannya. Baik, barakallahu fiik. Nah, dikatakan pertanyaan yang semisal dengan ini atau yang semisal ini dijelaskan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Memang sebagian orang memahami bahwasannya yang iqamah itu adalah i'lam tadi. I'lam iqamat li iqamatis sholah. Pemberitahuan tentang ditegakkannya sholat. Berarti kan ini untuk orang yang hadir di sini. Untuk orang yang hadir di sini. Sudah hadir di masjid maksudnya. Sehingga tidak perlu pengeras suara. Nah. Tetapi kata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasannya, sebagaimana dalam riwayat, ya, إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةِ فَمْشُوا إِلَيْهَا بِسَّكِينَةِ. Jika engkau mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat, itu dengan tenang. Menunjukkan bahwasanya orang yang ya di luar itu mendengarkan iqamah, ya. Sehingga orang yang masih jalan di luar tetap tenang saja kalau mau jalan, enggak usah tergesa-gesa maksudnya itu. Makanya dari sini para ulama mengatakan bahwasanya iqamah juga disyariatkan untuk mengeraskan suara. Sehingga tidak masalah iqomah dengan pengeras suara. Sehingga orang yang di luar pun apa namanya mendengarnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barangkali itu kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.